Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد إخواني بالله رحمني ورحمكم الله إن شاء الله kita kembali melanjutkan pembacaan kitab حقيقة المنهج السلفي. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membaca beberapa khasais, kekhususan-kekhususan manhaj as-salafi. InsyaAllah di malam ini kita akan melanjutkan kekhususan yang berikutnya. قال المؤلف رحمه الله تعالى حفظه الله تعالى السادسة yang keenam, yakni di antara kekhususan manhaj salaf, asy-syumuliyah, yakni mencakup seluruh permasalahan aspek atau mencakup seluruh aspek kehidupan. Fa huwa manhajun yurabbi 'ala al-aqidah as-sahihah. Maka manhaj salafi itu adalah manhaj yang terbimbing alal aqidatis sahihah, ini yang pertama, di atas aqidah yang sahih. Wa ala ibad ala wa ala ibadati wa ala ibadatillahi bi ikhlasin lillahi, dan dibangun di atas ibadah kepada Allah dengan mengikhlaskan hanya kepada Allah semata, wattiba'in lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, dan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang kedua, yang dimaksud syumuliyahnya yakni dari sisi akidah, kemudian dari sisi ibadah. Wa ala muamalatin mabniyatin ala tahqiqil masalih wa dar'il mafasid, dan dibangun di atas muamalah, ya, pergaulan antara satu dengan yang lainnya. Baik dalam bab muamalah seperti jual beli atau pernikahan atau yang lainnya, ya. Mabniyatin, yang dibangun ala tahqiqil masalih, yang dibangun di atas kemaslahatan. Wadar'il mafasid, dan menolak mafsadat, kerusakan. Berbicara tentang tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid, ini sangat luas penjabarannya, ya. Karena untuk menilai maslahat ini membutuhkan tentunya jelas ilmu, ya, ilmu syar'i yang rasikh, ya, ilmu syar'i yang kokoh, dan juga pertimbangan-pertimbangan tahqiqi, ya. Ya, ini pertimbangan-pertimbangan yang itu bersifat kenyataan aktual. Dan ini membutuhkan pengalaman. Sehingga biasanya yang mampu menilai tentang tahqiqul masalih itu adalah para ulama. Ya, para ulama mereka lah yang bisa menimbang tentang tahqiqul masalih. Terkadang kita yang memiliki ilmu yang terbatas menilai sebuah amalan kita anggap itu ada maslahatnya, dan kita anggap sebagai bentuk tahqiqul masalih, ya. Tetapi karena keterbatasan ilmu kita, ternyata tidak seperti itu, ya. Ternyata tidak seperti itu. Ternyata para ulama punya pandangan lain. Kalau contoh gampangnya, ya, contoh gampangnya. Misalkan perbuatan bid'ah, ya, perbuatan bid'ah. Seorang melaksanakan atau merayakan misalkan Maulid Nabi. Ya, melaksanakan Maulid Nabi. Jangan dikira mereka ketika melaksanakan Maulid Nabi ini tujuannya supaya terjadi kemaksiatan, supaya terjadi perpecahan, supaya terjadi, tidak. Tidak ada yang berniat seperti itu. Pasti mereka menginginkan niat-niat yang bagus, yang mereka anggap itu masalih, kemaslahatan. Mereka mengatakan untuk menyatukan kaum muslimin, ya, dalam acara itu disatukan kaum muslimin, walaupun kenyataannya disatukan laki-laki dan perempuan, ya, ikhtilat. Terus untuk membuktikan kecintaan kaum muslimin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak. Mereka anggap itu masalih, ya. Mereka anggap itu kemaslahatan. Tapi ulama tidak memandang seperti itu. Ya. Bahkan tentang Maulid Nabi ini yang bisa dikatakan terkecoh dengan anggapan masalih ini bukan hanya orang awam. Ya. Para ulama, ya, para ulama besar. Jangan dikira mereka enggak punya ulama melakukan, ya, melakukan Maulid Nabi ini. Tidak ada ulamanya. Ada di belakang mereka ulama-ulama kibar, ya, ulama-ulama yang mereka ahlul hadis. Di antaranya adalah Ibnu Hajar Al-Haitsami, ya. Ibnu Hajar Al-Haitsami adalah salah satu ulama yang menghasung dan membolehkan maulid Nabi. Ulama besar, ulama hadis, ya, ma'ruf. Naam. Syahidnya apa? Syahidnya seperti itu, menganggap bahwasannya di situ ada masalih, ya, ada kemaslahatan. Tetapi para ulama menilai di situ tidak ada kemaslahatan, ya, tidak ada kemaslahatan. Ini karena keterbatasan ilmu orang yang tadi, ya, keterbatasan ilmu orang yang tadi yang menganggap di situ ada maslahat, padahal tidak ada maslahat sama sekali. Naam. Seorang menerapkan pendidikan, ya, dengan sistem yang keras. Maslahatnya apa? Maslahatnya anak-anak nurut. Gak ada yang protes, ya, gak ada yang protes. Maslahat. Hukuman dengan hukuman keras sehingga jadi shock terapi bagi yang lain. Dianggap maslahat. Naam. Tetapi, ya, kalau kita lihat bagaimana manhaj para ulama, ya, bagaimana manhaj para ulama yang mereka apa menerapkan pendidikan, ya, menerapkan tarbiyah kepada anak-anaknya, tidak seperti itu. Walaupun ada, ya, walaupun ada itu tidak dengan kekerasan, ya, seperti contoh yang diriwayatkan Imam Mujahid yang dia diikat oleh siapa, Ibnu Abbas, ya, diikat supaya dia tidak kemana-mana, murojaah, menghafal ilmu, ya. Yang seperti ini kerasnya di mana, ya? Ini hanya sekedar menahan kegiatannya biar tidak apa, tidak liar, ya, tidak liar. Nah, yang intinya terkadang maslahat itu banyak orang yang berbicara, ya, banyak orang yang menganggap ini maslahat, ini baik, tetapi kenyataannya bukan satu perkara yang maslahat, ya, bukan satu perkara yang maslahat, justru yang terjadi adalah madarat, ya. Yang terjadi adalah madarat. Sistem seperti pendidikan keras ini terjadi di awal-awal apa salafi dikenal di Indonesia, ya. Itu menyisakan luka, ya. Itu menyisakan luka. Yakni setelah apa pulang dari Ambon kemudian ada pendidikan pondok pesantren, ya, salafiyin membuka pondok pesantren dan sistemnya keras, ya, sistemnya keras. Naam. Dan itu menyisakan luka, ya. Dan sampai saat ini banyak, ya, luka tersebut di sebagian anak-anak yang sudah besar ini yang dulunya di situ itu belum hilang, ya, belum hilang. Mereka merasa dendam dengan pondok pesantren, dengan sosoknya, dengan amiknya, dengan ininya. Ternyata apa, pendidikan sunnah ini tidak menjadikan mereka mencintainya, jadi malah membenci, ya, membenci. Nah, dan ini kenyataan, ya, kenyataan. Itu sulitnya bagaimana orang tua setelah terjadi seperti itu ingin mengkondisikan anaknya, ya, ingin mengkondisikan anaknya supaya tidak keluar jalur. Kenapa? Karena sudah futur. Karena sudah futur karena salah. Karena salah pendidikannya. Anak kecil, kalau dulu kan yang masih SD masih nginap, ya. Kemudian setelah kesininya para asatidah bertanya konsultasi dengan masyayikh, ya, berangsur-angsur yang SD sudah tidak nginap, ya, yang SD sudah tidak nginap. Yang nginap hanya mutawasit ke atas. Naam. Dulu masih pada nginap. Nah, itu mereka yang masih kecil, yang SD terutama, ya. Walaupun yang di itu juga ada. Yaitu dengan sistem yang keras. Akhirnya apa? Akhirnya mereka futur. Ya. Mereka merasa dipaksa dan tersiksa, ya. Tersiksa dengan sistem yang ada. Nah, jangan dikira asatidah waktu itu tidak ingin maslahat. Ada maslahat, ingin maslahat mereka itu sebenarnya, ya, waktu itu. Cuma karena keterbatasan ilmu waktu itu menerapkan sistem seperti itu. Makanya setelah berangsur waktu atau berjalan waktu, mereka konsultasi dengan para masyayikh, asatidah kita, maka yang sistem seperti itu dihilangkan. Kemudian anak-anak yang di bawah SMP di tidak nginap dan seterusnya, ya, beberapa kebijakan. Nah, itulah tahqiqul masalih. Berbicara tentang tahqiqul masalih ini sangatlah panjang, yang tentunya yang bisa menimbang tahqiqul masalih wa dar'ul mafasid itu adalah para ulama, ya, para ulama. Wa manhajun yas'a li islahid din wad dunya. Dan manhaj salaf ini adalah manhaj yang berupaya untuk memperbaiki agama dan dunia, ya. Memperbaiki agama ini sangat jelas, ya. Memperbaiki dunia maksudnya bagaimana? Yang paling penting atau yang pokok dari permasalahan ini, dari makna memperbaiki dunia, yaitu keberkahan, ya. Keberkahan seseorang dalam menggapai dunia, ya. Keberkahan. Di antara keberkahan seorang mendapatkan dunia itu adalah dunia tersebut mempermudah dia memperbaiki agamanya, ya, mempermudah dia memperbaiki agamanya, mendekatkan dia kepada akhirat, ya, mendekatkan dia kepada akhirat. Namun jika dunia ini malah menjauhkan dia dari agama, kemudian menjauhkan dari akhirat, maka berhati-hati, ya, berhati-hati. Wa islahir ra'i war ra'iyah, dan memperbaiki antara ar-ra'i pemimpin war ra'iyah dan masyarakat. Ini masih masuk ke permasalahan apa? Muamalah, ya. Muamalah, pergaulan. Yakni bagaimana seorang rakyat bermuamalah dengan pemimpinnya atau sebaliknya, pemimpin terhadap rakyatnya. Hal ini juga sama, ya, pembahasannya panjang, ya. Dan ini dijelaskan di dalam apa? Di dalam kitab-kitab akidah. Bagaimana Ahlus Sunnah wal Jamaah bermanhaj. yakni sikap mereka terhadap pemimpin kaum muslimin. Yang intinya mereka tidak melakukan khuruj, ya. Tidak melakukan khuruj. Khuruj ini bisa dikatakan dimaknai berontak atau menentang, ya. Atau menentang. Tentunya pemberontakan dan penentangan ini tidak hanya dengan senjata, ya, tidak hanya dengan senjata. Karena orang-orang Khawarij pun berbeda-beda, ya, berbeda-beda mereka. Ada orang-orang Khawarij yang mereka mengangkat senjata. Ada yang mereka hanya sekedar menggembosi dan menghasut, ya. Menghasut kebencian kepada waliul amr. Nah. Yang tentunya ada juga yang mereka halus, ya. Penentangannya halus. Yang tentunya semakin kesini semakin apa? Ahlul bid'ah ini semakin pintar. Bagaimana caranya mereka bisa menanamkan, ya, prinsip mereka, yaitu prinsip khuruj, tetapi tidak disadari oleh kaum muslimin, ya, tetapi tidak disadari oleh kaum muslimin. Qala wa ila tanzimil ilaqah bainal hakim wal mahkum, dan menjaga atau berusaha, berupaya merapihkan, ya, merapihkan hubungan antara hakim dan mahkum, orang-orang yang dihukumi, yakni antara pemerintah dan rakyatnya, diatur sedemikian rupa yang semuanya itu kembali kepada yang sering disebutkan di dalam usul fiqh, yaitu daruriyati al-khams. Sebagaimana dikatakan oleh muallif, bima yatahaqqaqu hifdhad-din wal-anfus wal-a'rad wal-amwal wal-uqul allati hiya ad-daruriyatu al-khams. Yang semua itu, aturan itu, tata tertib itu untuk mengokohkan perkara-perkara, pertama hifdzuddin, menjaga agama, yang kedua wal anfus, menjaga jiwa, wal a'rad, menjaga kehormatan, wal amwal, menjaga harta, wal uqul, dan menjaga akal. Allati hiya ad-daruriyat al-khams. Yang itu semuanya disebut daruriyah al-khams. Perkara yang darurat, yang jumlahnya ada 5. Apa yang dimaksud daruriyat? Daruri itu sering Anda singgung, ya. Ilmu ini ada 2. Ada ilmu nazari, ada ilmu daruri. Ilmu nazari itu adalah ilmu yang seseorang untuk mengetahui hukumnya harus melalui penelaahan, mencari kitab, mencari dalil. Kemudian setelah dapat dalilnya dilihat kesimpulannya atau istimbatnya seperti apa, ya. Itu adalah nawari. Di sana ada daruri, yaitu ilmu yang daruri, yang itu tidak membutuhkan ilmu yang apa, yang perlu ditelaah, ya. Seperti tentang wujudnya Allah, ya. keberadaan Allah. Seperti Nabi kita, Nabi Muhammad. Naam. Seperti wajibnya sholat. Itu ilmu yang daruri. Nah, yang dimaksud dengan daruriyat al-khams itu adalah lima perkara yang itu pasti daruri, pasti mendesak, ya, perlu diatasi. Nah, Islam ini memperhatikan yang lima ini. Apa? Yang pertama, hifzuddin, menjaga agama. Maka untuk menjaga agama ini, karena ini daruriyah, satu perkara yang sangat mendesak, agama ini harus dijaga. Kalau tidak, hancur. Kaum muslimin hancur, manusia juga hancur tanpa agama. Sehingga harus dijaga. Bagaimana cara menjaganya? Cara menjaganya dengan dua cara. Ya, dengan dua cara. Cara yang pertama, yaitu cara dengan berjihad. Ya, dengan berjihad, memperjuangkan agama. Baik itu jihad dengan defensif atau ofensif. Bertahan atau menyerang. Ya. Bertahan atau menyerang. Naam. Kemudian yang kedua, ini jihad dengan a'da al-kuffar, ya. Jihad dengan musuh-musuh al-kuffar. Naam. Yang kedua, jihad dengan orang-orang munafikin dan yang semisalnya. Jihad dengan orang-orang munafikin dan yang semisalnya. Bahkan ini disebut dalam Al-Quran jihadan kabiro. Ya, wajahidhum jihadan kabiro. Dan perangilah mereka dengan jihad yang besar. Ini ayat ini turunnya di Mekah. Ya, turunnya di Mekah. Bukan di Madinah. Belum disyariatkannya jihad. Berarti di sini yang dimaksud jihad di sini adalah jihad bil ilm. Jihad dengan ilmu. Yakni membantah para ahlul bid'ah, orang-orang munafik yang semisalnya. Ya, yang semisalnya. Maka dengan ini akan terjaga agama ini, ya, akan terjaga agama ini. Kemudian yang kedua, wal anfus, dan jiwa. Maka disyariatkan di dalam Islam ini al-qisas. Ya, al-qisas. Ini satu perkara yang sangat mendesak. Kalau tidak ada dalam syariat, maka manusia akan seenaknya mengalirkan darah orang lain, ya, membunuh orang lain. Makanya kriminal yang paling sedikit, apalagi pembunuhan yang paling sedikit adalah di mana? Di Saudi, ya, di Saudi. Di negara-negara yang menggembor-gemborkan demokrasi atau yang kebebasan dan seterusnya, justru mereka yang paling banyak, terutama di Amerika, ya, paling banyak kriminal di tempat tersebut. Negara yang melaksanakan syariat dengan benar-benar tentunya akan terjaga. Maka ini perkara yang mendesak, daruriyah, ya. Daruri, perkara yang daruri, perkara yang sangat mendesak. Maka di dalam agama disyariatkannya qisas, ya. Untuk apa? Untuk menjaga anfus, untuk menjaga jiwa, supaya jiwa ini tidak murah, ya, tidak murah. Seorang ketika akan membunuh akan berpikir, kalau membunuh ya berarti membunuh diri sendiri. Karena ada qisas. Kemudian yang berikutnya, wal a'rad. kehormatan. Ini juga perkara yang sangat mendesak. Yang dimaksud kehormatan di sini adalah kehormatan keturunan. Makanya di dalam syariat apa? Ada larangan perbuatan zina dan perkara-perkara yang mendekatkan kepada zina. Kenapa? Karena ketika zina ini dibebaskan atau tidak ada aturan ya, dalam syariat, maka manusia ya, tidak diketahui dia nasabnya ya, sudah tidak berharga, tidak terhormat, ya, tidak terhormat seperti binatang, seperti binatang. Kenapa manusia terhormat? Karena mereka memiliki nasab, kebersihan nasabnya, ya, kebersihan nasabnya. Makanya syariat menganggap ini merupakan daruriyah al-khams, ya, menjaga kehormatan al-ird, ya, kehormatan. Kemudian wal amwal, harta. Ya, disyariatkan adanya potong tangan, adanya hukuman kepada begal yang semisalnya, ya. Ada. Naam. Ini untuk menjaga al amwal. Kalau tidak, maka seorang bebas merampas kehormatan orang lain, merampas harta orang lain, ya. Makanya dalam syariat ditetapkan perkara-perkara ini. Wal uqul, yang kelimanya adalah akal. Karena akal adalah perkara yang penting pada seorang apa? Seorang mukmin, ya. Seorang yang sudah tidak berakal ya tidak ada harganya, ya, tidak ada harganya. Di dalam syariat diharamkannya khamr, ya, diharamkannya khamr, karena khamr ini akan merusak akal. Ketika akal seorang ini rusak, maka perkara-perkara yang di luar nalar dia lakukan, ya, karena sudah akalnya tidak berfungsi, akan melakukan perkara-perkara munkar yang lain, ya, membunuh, ya, mencuri atau merampok dan perkara-perkara yang lainnya dari perkara-perkara yang munkar. Ketika akalnya tidak berfungsi, ya. Maka yang diharamkan perkara yang bisa merusak akal itu diharamkan. Al-khamr atau yang semisalnya, ya, al-khamr atau yang semisalnya seperti al-mukhaddirat, ya. Al-mukhaddirat itu narkoba dan yang semisalnya. Itulah yang disebut dengan ad-daruriyah al-khams. Nah, agama kita ini seperti itu, memiliki syumuliyah, mencakup segala aspek kehidupan, ya. Yang tadi lima ini adalah pokoknya. Cabangnya banyak, ya, cabangnya banyak. Seperti pembahasan tadi tentang hifzuddin, menjaga agama. Itu pembahasannya panjang. Jihad, misalkan bicara tentang jihad, jihad dengan orang kufar, ada pembahasannya, syarat-syaratnya seperti apa. Ya. Begitu juga tentang membantah ahlul bid'ah, ini juga ada pembahasannya tersendiri, rinciannya tersendiri. Nah, begitu pula manhaj salaf, ya, manhaj salaf seperti itu. Jadi tidak bisa manhaj salaf ini dianggap hanya sekedar akidah saja, ya. Orang mengatakan kita ini boleh bermanhaj atau berakidah, akidah salaf. Tapi kalau untuk manhaj, untuk dakwah, kita menggunakan cara-cara yang modern. Ya, cara-cara yang modern. Tidak bisa manhaj salaf itu ya seluruhnya. Makanya salah satu ciri khasnya syumuliyah. Ya, mencakup segala aspek kehidupan. Nah, tidak kita katakan yang penting akidahnya, tidak, semuanya. Salaf ini semuanya, ya. Tidak hanya satu aspek atau tidak hanya satu ajaran saja, ya. Tetapi seluruh perkara yang berkaitan dengan syariat ini. Qala rahimallahu taala as-sabi'atu, yang ketujuh, annahu manhajun qa'imun 'ala tahqiqil wala wal bara. Bahwasanya manhaj salaf itu adalah manhaj yang tegak dalam melaksanakan al-wala wal bara. Apa itu al-wala? Al-wala itu loyalitas. Wal bara itu berlepas diri. Wa 'alal hubbi fillahi wal bughdhu fillah wal bughdhi fillah. Dibangun di atas kecintaan karena Allah dan benci karena Allah. Ala muqtada al-aqidah. Sesuai dengan tuntutan aqidah. Wa hadhihi al-khassiyah. Dan kekhususan ini. Hiya natijatu tahakum ila al-Qur'ani wa sunnah. Ini merupakan hasil dari sikap kembali menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. Jadi bagi orang yang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai pedoman hidupnya, sebagai hakim dalam kehidupannya, maka akan ada pada dirinya sikap Al-Wala dan Al-Bara. Ya. Loyalnya dia kepada siapa? Baroknya kepada siapa? Ini harus terjadi. Ya. Tidak bisa seorang ini abu-abu. Tidak. Ini harus terjadi. Pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka harus bisa dikatakan menghadapi kenyataan pahit. Sang anak berhadapan dengan orang tuanya atau sebaliknya orang tua berhadapan dengan anaknya. Bagaimana? Bayangkan perang batin di dalam dadanya. Di saat itu, di saat perang, ya, yang satu dengan yang lainnya harus membunuh. Ya. Tetapi tuntutan al-wala dan al-bara itu harus ada. Tidak bisa dihilangkan. Karena itu tuntutan dari akidah. Tuntutan menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai hakim. La tajidu qawma yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah. Engkau tidak akan mendapatkan orang yang beriman kepada Allah dan kepada hari akhir. Yuwaduna man hadallaha wa rasulah. Yang dia berkasih sayang dengan orang yang menentang Allah dan Rasulnya. Wal istirsyadi bihima. Ya, natijah, ya. Hasil seseorang menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai bimbingannya. Ya, sebagai pedomannya. Walladhi asmara li ashabi hadzal manhaj, dan hal ini yang menjadikan buah atau berbuah kepada orang-orang yang berada di manhaj ini. Tahqiqan sahihan, dengan pelaksanaan yang benar. Lil wala'i wal bara, pelaksanaan al wala dan al bara wal hubbi wal bughdi, kecintaan dan kebencian, ala mabda'il aqidah, didasari dengan aqidah, la ala mabda'il ahzab, bukan didasari karena ahzab, karena kelompok, ya, karena kelompoknya dia bentuk kecintaan dan kebencian. Kalau tidak berada di kelompok saya, berarti orang ini layak dibenci. Kalau berada di kelompok saya, berarti orang ini layak dicintai, dibela, dan seterusnya. Bukan. Bukan seperti itu. Wal ahwa, apalagi dibangun di atas hawa nafsu. Sama-sama memiliki kepentingan. Dia punya kepentingan, yang ini punya kepentingan sehingga menjadi satu. Yang beda kepentingan, baro. Ya, yang sama kepentingan, wala. La, tidak seperti ini. Ahlus sunnah tidak seperti ini. Wal arai al munharifah, dan pemikiran-pemikiran yang menyimpang. Sama-sama setuju dengan pemikiran tokohnya ini. Ya tadi kembali karena ada satu kepentingan yang sama, ya, satu kepentingan yang sama. Sehingga dibela bareng-bareng. Yang tidak sama baro. Ya. Kita berlepas diri. Al-bugd, kebencian. Yang sama al-wala dan hub. Ya, na'am. Awil bid'ah al-mukhalifah. Ya, atau perkara bid'ah yang menyelisihi syariat. Awa alal qawmiyah al-unsuriyah. Atau berdasarkan qawmiyah al-unsuriyah. Yani fanatik suku. Ya, fanatik suku. Suku Sunda misalkan, suku Jawa dan semisalnya, atau daerah Kerawang misalkan, terus apalagi dan seterusnya. Tidak seperti itu. Atau awil asabiyah al-araqiyah. Asabiyah ya ta'assub, ya fanatik, kelompok, sama maknanya. Qala Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang Allah tetapkan pada dada mereka atau hati-hati mereka al-iman, keimanan. Wa ayyadahum bi ruhim min, yang Allah Subhanahu wa Ta'ala kokohkan dengan ruh darinya. Wa yudkhiluhum jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan masukkan mereka ke surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Ayat ini, kalimat sebelumnya adalah tadi yang tadi ana bacakan, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwaduna man hadallah walau kanu aba'ahum au ikhwanahum au ashiratahum, ya, disebutkan engkau tidak akan mendapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir kemudian dia berkasih sayang dengan orang-orang yang menghalangi Allah dan Rasulnya, walaupun mereka ini apa, karib dekatnya, keluarganya. Naam. Kemudian di akhir ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah tetapkan dalam hati mereka keimanan. Ya bayangkan, seorang anak harus berhadapan dengan orang tuanya, seorang paman berhadapan dengan keponakannya, sebaliknya keponakan berhadapan dengan pamannya. Berhadapannya bukan berhadapan adu mulut atau apa, debat, bukan. Tetapi apa? Harus ada yang terbunuh di antara salah satunya. Perang dengan perang. Nah, maka para sahabat yang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala disebutkan dalam ayat ini ulaika kataba fi qulubihimul iman. Ya, sudah Allah tancapkan, ya, tetapkan pada mereka keimanan. Nah, artinya kokoh, ya, keimanannya kokoh. Benar-benar mereka menerapkan al-wala dan al-bara. Nah, ya tentunya dalam perkara al-wala dan al-bara ini kita juga perlu hati-hati, ya. Ketika berbicara al-wala dan al-bara bukan berarti maknanya keras, ya. Bukan berarti maknanya apa ketus atau yang semisalnya, ya. Ini banyak kejadian, ya, di ikhwan kita, ya, bukan hanya di Karawang atau ini hampir di semua tempat, ya, salah dalam mempraktekan al-wala dan al-baro, ya, salah mempraktekan al-wala dan al-baro. Nah, jadi ketika apa? Ada orang awam duduk pakai kaos kemudian pakai Levi's, ya, langsung baro. Dia mau belajar sebenarnya, ya, cari faedah, ya, bukan dia penasaran, ya, mana duduk seakan di majelis atau di masjid yang di situ ada ta'lim ahlus sunnah. Duduk langsung oleh ihwa-ihwa ini baro nih. Nah, dijauhi. Nah, ini perlu pembahasan khusus, ya. Perlu pembahasan khusus. Nah, pembahasannya panjang, ya. Insya Allah mudah-mudahan di tempat lain kita apa bisa membahas tentang hal-hal ini. Nah, tidak seperti itu, ya. Tidak seperti itu. Qala rahimallahu ta'ala wa qala sallallahu alaihi wasallam awsaqu 'ural iman al-hubbu fillah wal bughdhu fillah, ya. Ikatan keimanan yang paling kuat, ya, ikatan keimanan yang paling kuat. Jadi seorang apa? Ikatan keimanannya yang paling kuat dari sisi apa? Ya, apakah dari sisi sholat atau dari sisi yang lain, ibadah-ibadah lain? Nah, kata Rasulullah SAW, apa itu? Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Ya. Cinta karena Allah dan benci karena Allah. Kita mencintai seorang karena Allah. Ya. Ketika membenci seorang pun karena Allah. Yakni karena dia orang yang dimurkai oleh Allah. Orang yang dibenci oleh Allah. Naam. Seorang memiliki teman dekat, ya, memiliki teman dekat, tetapi dia Nasoro atau tetangga, ya, tapi dia Nasoro. Naam, ketika ada acara-acara yang mereka lakukan, ya, acara-acara yang mereka lakukan, acara-acara agama, ya. Maka tidak perlu dia apa untuk menghargai sebagai teman dekat atau yang semisalnya, ya. Karena ketika dia melakukannya, berarti dia sudah tidak ada sikap wala dan albaro, ya. Karena berkaitan dengan akidah, ya. Karena berkaitan dengan akidah, karena acara-acara agama. Nah, walaupun boleh seorang memberikan hadiah kepada orang kafir tersebut, ya, memberikan hadiah. Nah, itu yang maksudnya ada cara-cara tertentu, ada pembahasan tertentu, ya. Nah, bukan berarti tetangganya kafir sudah, berarti anda harus melaksanakan al-wala dan al-bara, membencinya. Tidak seperti itu. Terlebih dengan kaum muslimin, ya, terlebih dengan kaum muslimin. Yang intinya di al-wala al-bara ini, supaya seorang mukmin itu memiliki prinsip, ya. Seorang ahlu sunnah memiliki prinsip, yang prinsipnya ini tidak bisa dibawa ke sana dan kemari, ya. Tidak bisa dibawa ke sana dan kemari. Itu dia memiliki prinsip. Boleh dia bermuamalah dengan orang tersebut yang menyimpang, dengan orang kafir, bermuamalah zahiriyah, ya, bermuamalah zahiriyah. Tetapi ketika prinsip, dia tidak ikut, ya, tidak ikut campur. Walaupun seperti Syekh Ubaid hafizahullah taala, ketika beliau ditanya tentang apakah boleh kita berbisnis dengan seorang hizbi, beliau menasihatkan, kalau bisa diupayakan engkau berbisnis dengan seorang ahlus sunnah, maka lakukanlah. Hindari berbisnis dengan seorang hizbi. Ya, hindari berbisnis dengan seorang hizbi. Kecuali kalau memang tidak bisa, ya. Karena pada dasarnya itu asalnya boleh, dengan orang kafir saja boleh. Nabi juga berbisnis atau bermuamalah dengan orang kafir, dengan Yahudi pernah menggadaikan, bahkan ya menggadaikan baju besinya kepada seorang Yahudi. Terjadi muamalah, ya, terjadi muamalah. Tetapi kenapa Syekh Ubaid berfatwa seperti itu? Karena khawatir, ya. Khawatir ketika dia sering bermuamalah, ya, sering bermuamalah dengan seorang hizbi, sekali mungkin hanya bisa bicara bisnis, dua kali, tiga kali, dan seterusnya. Apalagi dia berada di bawahannya, dalam artian misalkan dia yang membeli barang ke si hizbi tersebut, ada ketergantungan, ya, ada ketergantungan. Misalkan dia berpura-pura misalkan memberikan penghargaan, ya, diundang makan para mitra. Jadi para mitranya diundang makan bersama, gitu. Nanti diselipin ada tausiahnya. Ada tausiahnya. Dari siapa? Ya, dari mereka. Situ. Atau apa trik-trik yang lain? Itu yang dikhawatirkan, ya, yang dikhawatirkan. Tetapi selama itu terjaga, ya pada asalnya boleh, ya, pada asalnya boleh. Tetapi hanya itu aja yang dikhawatirkan. Nah, mungkin yang dikhawatirkan oleh Syekh Ubaid itu seperti itu. Ketika dia bermuamalah terus menerus, terus akhirnya dekat-dekat, sehingga seperti sudah tidak ada jarak, ya, sudah tidak ada jarak. Kemudian akhirnya ya ngobrol ini dan itu, berbicara tentang agama, ya, dan seterusnya. Nah, mulai masuk syubhat, ya, mulai masuk syubhat pelan-pelan di pikirannya. Oh iya, ya, sama juga sih, itu. Awalnya gitu, ya, awalnya iya sama juga sih, itu kitabnya juga sama, yang dinukil juga Syekh Fauzan, yang dinukil juga Syekh Utsaimin, yang dinukil juga Syekh Ahlus Sunnah. Ulama Ahlus Sunnah sama, enggak ada bedanya. Nah, itu mulai nih. Sudah? Sudah mulai. Apalagi sudah nanti terikat, ya, terikat dengannya. Nah, maka itu kita berhati-hati. Hargai hidayah yang besar ini, ya. Bahwasanya hidayah di atas sunnah ini sangat-sangat berharga. Jangan sampai kita korbankan, ya. Jangan sampai kita korbankan hanya dengan permasalahan seperti ini. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah nanti kita lanjutkan ke khususiyah, kekhususan yang lain dari khususan Ahlus Sunnah wal Jamaah atau manhaj salafi. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.